Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al muallif rahimallahu taala Al wajhur rabi anna as-salafa hum warasatul anbiya'i wal mursalin faqad talaqqu ulumahum min yambu'ir risalatil ilahiyyati wa haqa'iqil iman amma ulaikal khalaf faqad talaqaw ma indahum minal majusi wal musyrikina wa dhalalil yahudi wal yunani fa kaifa yakunu warasatul majusi wal musyrikina wal yahudi wal yunani wa afrakhihim a'lamu wa ahkamu fi asma'illahi wa sifatihi min warasatil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit la ta'khudhuhu sinatu wala nawm wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kita melanjutkan ke sisi-sisi argumen yang menunjukkan bahwa saya perkataan madhab salaf lebih selamat, madhab khalaf lebih berilmu, lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Kita telah membahas bantahan pertama dan juga kedua. Bantahan pertama yaitu dari segi lafal dan konsekuensi dari lafal aslam. Maka a'lam dan ahkam merupakan konsekuensi aslam atau saling berkesinambungan antara ketiga hal tersebut, lebih selamat, lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Kemudian bantahan kedua yaitu bantahan di masalah i'tiqad, bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki sifat yang hakiki kepada mereka. Ini akidah yang batil dan dibantah dengan beberapa muqaddimat, dengan beberapa dilalah dari segi logika, dari segi fitrah dan dari segi syara'. Kini kita ke bantahan ketiga, bantahan untuk perkataan bahwasanya thariqah salaf itu lebih selamat. Ini juga disebabkan dari keyakinan mereka anna i'tiqadahu anna tariq as-salafi mujarradul imani bi alfazin nususi bi ghairi itsbati ma'naha. Keyakinan batil mereka yaitu bahwasanya salaf metode memahami asma atau sifat itu mujarrad al-iman bil alfaz, itu yang penting sekadar mengimani lafal saja, ya mengimani lafal saja, lafal nas diimani aja, bahwasanya itu ayat Al-Quran, bahwasanya itu hadis Nabi, cukup begitu. Bighairi itsbati ma'naha, tanpa menetapkan maknanya, yaitu menganggap bahwasanya salaf ya cuman yang penting imani aja dulu deh, enggak usah, ya enggak usah ditetapkan maknanya. Ini sebenarnya penisbatan secara enggak langsung ya, melabeli salaf itu jahil akan hal ini. Enggak ngerti, ya enggak ngerti maknanya, yang ngerti itu kita. Maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil. I'tiqadun batilun kadhibun 'ala salaf, berdusta atas nama salaf. Fa inna as-salafa a'lamul ummati bi nususi sifati lafzan wa ma'na. Sesungguhnya salaf itu adalah pihak yang umat yang paling mengerti dari umat Muhammadiyah ini, paling ngerti tentang nas-nas sifat dari segi lafal pengucapan dan dari segi makna pemahaman. Wa ablaghuhum fi ithbati ma'aniha al-la'iqati billahi ta'ala ala hasabi muradillahi wa rasulih. Dan mereka yang paling ablagh. Ablagh di sini apa artinya? Yang paling terbaiklah intinya, yang paling terbaik dalam hal menetapkan makna yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan dari makna ayat atau hadis tersebut. Jadi ini tuduhan yang batil dan sebuah kedustaan, seolah-olah menganggap mazhab salaf itu dalam masalah aqidah asma wa sifat adalah mazhab yang jahil, ghafil, ya, melalaikan makna dari ayat-ayat sifat. Lalu bagaimana dengan misal mereka, orang-orang seperti membutakan kitab-kitab dari ahli hadis yang dengan sanad meriwayatkan perkataan-perkataan salaf tentang akidah, ya, mereka melalaikan hal tersebut, kitab-kitab tersebut. Makanya mereka tidak akan pernah mau mempelajari kitab seperti Al-Ibana Al-Kubra misalnya, kitab-kitabnya Imam Ahmad yang khusus dalam masalah kalam, seperti kitab Ar-Radd Al-Jahmiyah misalnya, ya, kitab-kitab ahli hadis yang mengkhususkan masalah akidah, ya, gitulah, syarah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah karya Al-Alikai, baru-baru mereka enggak bakal. Bahkan banyak dari mereka mencukupkan dengan kitab-kitab, ya, seperti kitabnya Al-Baijuri, ya, kitab-kitabnya Asy'ariyah. Sudah cukup matan itu, maka khulas jadi akidah. Atau ibaratnya kalau di kita, seseorang mencukupkan usul salafah, maka khulas dia sudah menjadi seorang salafi yang sudah tahu akidah secara completely gitu. Ya, tapi kalau usul salafah sahih gitu loh, isinya benar, hak dan sesuai dengan dalil. Tapi kalau misalnya kitab-kitab ahlul kalam ada sisi berbelitnya dan juga istilah-istilah kalamiyah, istilahat kalamiyah yang seolah-olah murid-murid itu diajak berpikir muter-muter, tidak ada juntrungannya, batil pula. Nah, gitu. Ya. Taib, al-wajhur rabi'. Taib. Anak-anak salah baca tadi berarti, ya? Anak salah baca. Oh, masya Allah. Antum enggak memperingati anak? Atau anak kelihatan terlalu serius mungkin, ya? Ya. Antum ingetin anak dong, tahdir anak dalam masalah ini, ya? Murojaah, ya, taib. Al-wajhur rabi'. Anna salafahum warathatul anbiya'i wal mursalin. Bahwasanya salaf mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Taib, kita tahu hadis al-ulama'u warathatul anbiya'. Ketika disebut salaf itu adalah warathatul anbiya', berarti warisnya apa? Ilmu. Maka bagaimana orang-orang khalaf kemudian menganggap mereka itu a'lam, sementara yang a'lam dari mereka itu salaf, mereka lah yang kita sepakati mereka warasatul anbiya. Mana mungkin kemudian Nabi menyampaikan untuk salaf kosong, tiba-tiba pas khalaf hadir makna itu. Dari mana dapat makna-makna itu? Ya, nyambung dari mana? Ini udah kebiasaan dari orang-orang yang memang menyimpang. Sebagaimana sufi-sufi itu, mereka harus pakai ijazah, pakai sanad. Sanad ini maksud sanad sufi. Ya, maulid itu ada sanadnya kata mereka. Udah kebiasaan bohong dan biasa dibohongi, ya. Jadi mereka itu banyak yang kadzib atau kadzib, kadzab dan makdzub, gitu loh. Karena kebiasaan ditipu, akhirnya mereka jadi penipu. Maulid ada sanadnya. Nanti ruwatan ada sanadnya. Tahlilan gini gitu dengan caranya ada sanadnya. Kata mereka begitu, mereka mengklaim seperti itu. Ya, sampai Anda menemukan artikel pentingnya sanad dalam menuntut ilmu. Anda kira bagus gitu. Taunya di dalamnya ada statement bahwasanya maulid itu semua ada sanadnya. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, klaim mereka begitu. Mereka mengklaim ketersambungan kepada Rasulullah, padahal terputus dari segi sanad dan dari segi ilmu, dari segi makna. Terputus semuanya. Enggak nyambung sama sekali pada Rasulullah. Itu ibarat iblis, ya, mengkamuflase dengan istilah-istilah agar orang-orang yang bodoh itu terjerumus ke dalamnya. Faqad talaqaw ulumahum min yanbu'i risalati ilahiyyati wa haqa'iqil iman. Mereka, yaitu para salaf, telah menyeruput ilmu-ilmu mereka, yaitu ilmu anbiya wal mursalin, min yanbu'i risalati ilahiyyah, dari mata air risalah ilahiyah. Wa haqa'iqil iman, dan hakikat-hakikat keimanan sebenarnya. Amma ulaikal khalaf, adapun khalaf setelahnya, faqad talaqqaw ma indahum minal majus wal musyrikin, wa dhalal yahudi wal yunan. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya. Mereka malah menerima ilmu itu dari kaedah-kaedah Majusi, orang-orang musyrik, yang ujungnya kalau kita periksa ujungnya ke Yahudi juga nanti. Kayak orang-orang Yahudi juga, dan juga filsafat Yunani. Yang mana Yunani ini walaupun belakangan mereka kemudian Romawi apa namanya? Kristen ya, tetapi akar mereka itu adalah paganisme, akar mereka adalah paganisme. Dan Kristen itu, Christianity itu merupakan salah satu agama paganisme yang terbesar sekarang. Bisa dibilang agama pagan yang terbesar apa? Kristen sekarang. Iya. Jumhur dan mayoritas agama apa di bumi ini? Kristen kan? Dengan ragam sektenya lah. Tapi sebenarnya itu agama paganisme. Apa paganisme? Penyembah berhala saudara. Mereka menyembah berhala. Ya, menyembah Yesus, menyembah patung dan seterusnya. Jadi kembali ke paganisme, ya, ujung-ujungnya begitu. Dan mereka tidak puas dengan paganisme mereka sehingga membuatlah kaidah-kaidah mantik seperti Aristoteles dan seterusnya. Dan dari kaidah tersebut seolah-olah ya terkesan apa, merapikan pikiran, ya, dan juga ya membenahi pikiran, merapikan pikiran. Dan dengan kaidah-kaidah tersebut mereka jadikan usul fikih untuk akidah. Usuluddin dipakai dengan kaidah-kaidah mantik seperti itu. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Itulah orang-orang khulaf. Terutama di zaman ketika Khalifah Al-Ma'mun, di zaman Imam Ahmad rahimahullah, itu mulai terjadi besar-besaran yang namanya ta'rib, yaitu buku-buku filsafat Yunani itu dibahasa Arabkan. Maka betapa besarnya kejahatan orang atau khalifah-khalifah atau penguasa yang mendukung program tersebut dan juga menzalimi beberapa ulama yang tidak mendukung kalimat-kalimat batil hasil dari pemikiran filsafat atau kalam. Fakaifa yakunu warathatul majusi wal musyrikin wal yahuda wal yahudi wal yunan wal yunani ya وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين. Bagaimana mungkin warisan dari para dedengkot kufar dan paganis itu lebih berilmu dan lebih bijak dalam memikirkan tentang asma dan sifat Allah dibandingkan dengan warisan-warisan para nabi dan para rasul? Inilah jemaah sekalian, kalau orang kebanyakan piknik, ya, orang keteledoran pikniknya, dia merasa tidak cukup dengan apa yang sudah terwariskan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, ya, piknik kemudian ke filsafat. Sekarang ikhwan, di beberapa kampus ya, atau mungkin di kampus-kampus pada umumnya, setiap fakultas dan jurusan wajib ada matkul filsafat, ya kan? Setiap fakultas dan jurusan. Padahal belajar sospol misalnya, sosial politik misalnya, atau bahkan belajar sastra Jawa, ada mata kuliah filsafat. Tuh lihat. Ya, ini. Ya, mereka menginginkan pengerusakan akidah dari sisi ini. Ada sisi filsafatnya. Dan dosen filsafatnya itu muslim, tetapi pemikirannya itu naudzubillah. Ini terjadi baik di kampus yang disebut Islami, apalagi kayak di Ciputat itu, ya, atau di kampus-kampus yang tidak melabelkan Islam. Maka filsafat ini menjadi mata kuliah wajib. Gimana itu? Tapi kita nggak bisa mengharamkan, begitu saja kuliah di kampus-kampus tersebut, karena mungkin ada banyak kebutuhan manusiawi ya, pendidikan. Tapi itu gencar mereka melakukan seperti itu. Ya, dan mereka kemudian merasa apa? Dengan filsafat pasti mereka merasa lebih ilmiah dan lebih apa? Bijaksana. Karena filosofi, ya kan? Itu yang apa? Entah filonya kayaknya, ya. Itu berasal dari apa? Kebijaksanaan. Tidak ada kebijaksanaan dalam filosofi itu. Ya, filosofinya yang kebijaksanaan. Coba dicek lagi, entah filonya atau sofinya. Tapi kalau orang Arab, kalau ulama Ahlus Sunnah mengatakan falsafah itu kita gabungkan dari kata fals dan safah. Fals bangkrut, safah koplak. Bangkrut dan bodoh itu falsafah itu. Iya. Dan orang-orang mengagungkan filsafat dan mereka tidak mengerti Al-Qur'an Sunnah dengan benar. Ya. Tapi mungkin sebagian ulama mengatakan ada filosof-filosof Islam. Seperti Ibn Rushd Al-Hafidh, yaitu cucu yang cucu ya, karena ada Ibn Rushd Al-Jadd kakek, ada yang cucu. Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali dengan Ibn Rushd itu saling bantah-membantah. Ya. Begitu. Sampai Imam Ghazali juga membuat kitab Tahafut Al-Falasifah. Saling bantah-membantah. Ya. Sampai ada terjemahannya sekarang, ikhwan. Dicetak dan juga dijual di Gramedia. Kitabnya Imam Ghazali membantah Ibn Rushd. Dan kemudian dibantah lagi. Dan seterusnya. Dan sekarang orang-orang sekarang ketika mendengar nama-nama seperti Ibn Rushd, Ghazali, Razi, itu mereka seperti mendengar apa? Nama Nabi. Razi. Avicenna. Ya kan? Iya. Sekarang Ibn Sina itu sendiri dikafirkan sebagian ulama, ikhwan. Al-Farabi dikafirkan sebagian ulama. Karena ilhad mereka ilhad mutlak betul-betul sampai menihilkan Allah Subhanahu wa taala dan apa namanya seperti ya udah terlalu jauh jalannya mereka Ibn Sina dan juga siapa tadi yang disebutin? Farabi, ya kan gitu? Al-Farabi. Terus anak-anak ketika disebutkan namanya apa? Avicenna. Bagus. Iya. Kelihatannya itu bagus gitu. Tapi ketika mendengar nama-nama seperti Ibn Taimiyah, wah, bahaya itu. Ya. Muhammad bin Al-Wahhab, Masya Allah. Bahaya itu. Ya. Syekh Abdul Wahhab. Mana Syekh Abdul Wahhab? Masya Allah. Masya Allah. Ya begitu. Mereka ketakutan dengan nama tersebut. Tapi ketika disebut Razi, keren. Razi, pemikir. Padahal kalau mereka membaca kitab-kitab Razi, belum tentu mereka faham. Mereka hanya membaca kitab-kitab Al-Ghazali, Ar-Razi, ya, kemudian Ibn Rushd. Itu bagian-bagian filsafatnya. Coba mereka baca misalnya kitab-kitab Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahidnya coba. Memang itu ada sisi filsafatnya, ya. Maksudnya dari ketertibannya bagus, Masya Allah. Tapi itu kita fikih, fikih perbandingan, fikih muqaran. Mereka membaca enggak? Enggak membaca. Tapi kitabnya Al-Ghazali seperti yang sekarang ada Al-Wasith fil Madhab misalnya. Fikih Syafi'i. Mereka membaca enggak? Enggak membaca. Kemudian tapi kitabnya Ar-Razi. Ar-Razi misalnya kitab usul fikihnya Al-Mahsul misalnya. Al-Mahsul ini kitab usul fikih di antara kitab usul fikih terbesar dan paling berpengaruh. Ya, yang setelahnya kitab Al-Mahsul itu kemudian merebaklah ilmu usul fikih versi Ahlul Kalam itu makin banyak yang mempopulerkan. Taib, mau enggak mereka baca kitab-kitab tersebut? Mereka hanya mau baca kitab-kitab yang sifatnya apa? Filsafat dan itu pun terjemahan. Dan kita akan melihat sampai level dosennya atau profesornya otaknya konslet ketika membicarakan hal-hal filsafat yang sebenarnya hal yang sudah jelas dibuyar-buyarkan dan hal yang buram dianggap jelas. Itulah orang gila namanya itu. Makanya tidaklah seseorang berkecimpung di filsafat untuk mendalaminya kecuali insyaallah dia tampak seperti orang gila dari segi pemikiran. Bingung, kayak orang bingung tapi pakai dasi. Kelihatan pinter bagi orang bodoh. Iya. Dan dirinya melihat dirinya pinter. Sebagaimana orang-orang ini merasa dirinya lebih pinter daripada salaf. Itulah orang-orang bodoh. Yang versi the max. Yang paling maksimalnya. Iya. Taib. Al-Wajhul Khamis akan kita lihat nanti bagaimana Ar-Razi. Itu dia menyesali dengan apa yang telah dia lakukan. Taib. Sfadul. الوجه الخامس أن هؤلاء الخلفاء alladzina faddala hadzal ghabit tariqatuhum fil ilmi wal hikmati ala tariqatis salafi kanu hiyat hayari mutarribi kanu hayari mutarribina bisababi i'radihim amma ba'athallahu bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallama minal bayyinati wal huda waltimasihim ilma ma'rifatillahi ta'ala mimman la ya'rifuhu biiqrarihi ala nafsihi wa syahadatil ummati alaihi hatta qala ar-razi wa huwa min ru'asaihim mubayyinan ma yantahi ilaihi amrahum nihayatu iqdamil uquli iqal wa aktsaru sa'yil alamina dhalal wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatu dunyana adza wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah wal manahijal falsafiyati fama ra'aituha tashfi'a falsafiyata fama ra'aituha tushfi alilan tashfi fama ra'aituha tashfi alilan wala tarwi ghalilan wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqatul qur'an iqra' fil isbat ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u waqra' fin nafyi laisa kamitslihi syai' wala yuhituna bihi 'ilma wa man jarraba mithla tajribati 'arafa mithla ma'rifati. Baik, di sini al-wahjul khamis. Di sini pembuktian. Anha ulail khalaf. Mereka orang khalaf alladzina faddala hadzal ghabiyya tariqatahum fil ilmi wal hikmati ala tariqatis salaf. Orang-orang khalaf ini yang mana mereka lebih mengunggulkan si ghabi, yaitu si orang bodoh, safih, ya, tariqah khalaf itu dari segi ilmu dan dari segi kebijaksanaan lebih utama daripada tariqah salaf. Nah, kanu hayara mutarrabin, mereka itu terheran. Orang hayara itu jamak dari hair atau semisal itu, ya, hairan. Mereka orang bingung, orang-orang bingung dan goncang, bingung dan goncang, bingung dan goncang, ya. Dan orang-orang liberal itu orang-orang bingung dan goncang. Jangan pada tidur dong. Ini majmuah sini banyak setannya, jangan tidur, Pak. Dibangunin. Jangan tidur. Kalau satu orang tok ana masih enggak apa-apa, kayak yang di sini biasanya, ya. Tapi kalau yang di situ 4 orang itu kayak yattafiquna 'alan naum gitu, jangan. Jadi satu-satu enggak apa-apa, ya. Tapi terpisah, mutafarriqah firqin syatta gitu kan. Tapi kalau majmuah itu enggak enak niatnya. Sepertinya mereka udah bersepakat sebelumnya untuk tidur di situ, jangan. Mereka heran dan goncang. Ya, orang liberal jangan antum kira mereka itu teguh kokoh. Enggak, mereka itu goncang. Abu Janda misalnya. Gitu. Itu mereka goncang. Orang seperti itu tuh goncang. Dan musuhnya juga goncang juga, ya. Yang sekarang lagi panas itu. Itu semua orang-orang goncang dan heran sebenarnya. Kok mereka bisa kemudian kuat dengan pendirian mereka? Karena popularitas, ikhwan. Popularitas itu memalsukan. Yang hatinya itu goncang, bingung, tapi dia seolah-olah itu kuat. Padahal enggak ngerti apa yang diomongin kadang-kadang itu. Ya, tapi karena demi sesuatu, ada sesuatu, entah popularitas atau uang atau apa, Allah alam. Mana itu goncang. Dan sebab dari sini, sebab kegoncangan adalah tidak mengikuti Al-Qur'an Sunnah itu. Bisa bi i'radihim amma ba'athallahu bihi Muhammadan. Karena apa sebab mereka goncang? Sebabnya adalah mereka i'rad, yaitu berpaling dari apa yang Allah utus dengannya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal bayyinati wal huda, yaitu dari hal-hal yang jelas dan petunjuk Al-Qur'an Sunnah. Waltimasihim ilm, waltimasihim ilma ma'rifatillahi ta'ala mimman la ya'rifuhu biqrarihi ala nafsihi wa syahadatil ummati alaihi. Sebentar. Ini gimana bacanya? Antum tadi gimana bacanya, Syekh? Waltima sihim. Itu atofnya ke bisa babi ya radihim. Berarti dia sebab kedua iltimas itu mereka menimba ilmu gitu. Ilmu tentang mengenal Allah Ta'ala dari orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Biqrarihi ala nafsihi wa syahadatil ummati alaih. Ini bagaimana bacanya? Ya. Ala kulli hal, ya. Ala kulli hal, tidak bisa ana jelaskan yang ini. Jadi sebab mereka guncang apa? Pertama, tidak mengambil dari Al-Qur'an Sunnah. Kedua, mengambilnya justru dari orang yang jahil gitu loh. Ya, orang yang jahil tentang Allah Ta'ala. Nah, kegoncangan itu dirasakan oleh Ar-Razi. Hatta qala Ar-Razi wa huwa min ru'asaihim, dan Ar-Razi rahimahullah itu termasuk dari petinggi-petinggi mereka. Siapa yang enggak kenal Razi, ikhwan? Jadi Al-Mahsul, kitab usul fikih yang namanya Al-Mahsul itu kitab yang luar biasa, ya gitu. Maksudnya luar biasa ini pengaruhnya. Di dalamnya ada kebaikan dan juga ada kesalahan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizullah, beliau punya satu pembahasan dan satu kitab membahas tentang beberapa kebatilan atau penyimpangan ya di beberapa pembahasan dalam kitab Al-Mahsul. Ya, beliau ini kan Syekh Sulaiman ini ahli fiqh dan usulnya, ahli dalam usul dan fiqhnya. Fiqh muamalat beliau ahlinya. Dan masya Allah, ya di situ beliau lukiskan tentang bagaimana kitab Al-Mahsul. Al-Mahsul itu yang kerap menjadi pemekaran akidah Asy'ariyah untuk masa usul fiqh, atau bukan akidah Asy'ariyah, tapi tariqah kalamiyah dalam usul fiqih. Ya, dan itu berpengaruh kepada mazhab-mazhab Hanabilah dan juga Malikiyah juga, terutama Syafi'iyah. Hadir kemudian, ini kan Al-Imam Ar-Razi rahimahullah wafat 606 Hijriah. Lahir kemudian kitab Minhajul Wusul karya Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah. Minhajul Usul kemudian itu kitab usul fiqih Asy'ari Tulen, dan beliau juga Al-Baydawi termasuk seorang Asy'ari yang fanatik dengan Asy'ariyahnya. Asy'ariyahnya semakin berjaya itu kitab Minhajul Usul, kemudian disyarah oleh Al-Asnawi Nihayatussul. Nihayatussul itu yang dipelajari oleh mahasiswa Azhar Mesir, Nihayatussul. Ya. Begitu. Kalau kita di Libya, kitab Radhatun Nadhir, dan itu sangat mantik. Karya Ibnu Qudamah Al-Hanbali. Sangat mantik memang. Tapi masih lebih baik Radhatun Nadhir, yang mana Radhatun Nadhir ini mengambil dari Al-Mustasfa. Awalnya Al-Mustasfa. Radhatun Nadhir, Al-Mustasfa, mirip-mirip gitu. Dan Al-Mustasfa ini sebelum Ar-Razi. Karena Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali 505 Hijriah wafatnya. Ar-Razi satu abad setelahnya wafat. 606 Hijriah. Nah, Al-Mustasfa ini memang masya Allah kitab yang luar biasa. Yang belum pernah ada yang sebelumnya kitab tersebut. Yang kata Imam Al-Juwayni, gurunya Imam Ghazali, ketika Imam Ghazali meringkas kitabnya, gurunya yaitu Al-Juwayni, ya, Al-Juwayni bilang sendiri, kamu telah membunuh gurumu sendiri. Karena saking hebatnya Imam Ghazali. Tapi kitab-kitab tersebut semuanya tidak lepas dari mantik. Cuman yang paling berpengaruh memang setelahnya kitab Al-Mahsul karya Imam Ar-Razi untuk menyebarkan kalam dengan usul fikihnya. Nah, makin kemari memang sejak sebelumnya Al-Baqillani, Al-Baqillani inilah yang menjadi ulama yang mempopulerkan mazhab Asy'ari. Ya, mazhab Asy'ari. Al-Baqillani, ya. Kemudian nanti ada yang namanya Al-Baqillani tadi ada seorang mazhab Maliki. Ya. Dan kemudian nanti akan ada apa? Semisal Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dan juga ada Abdul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwayni Al-Waraqat. Al-Waraqat yang pernah kita pelajari di sini itu karya Al-Juwayni Asy'ari tulen, sangat Asy'ari. Bapaknya Asy'ari, gitu kan. Tetapi Al-Waraqat ini simpel dia. Jadi enggak terlalu banyak hal-hal yang sangat Asy'ari di dalamnya. Enggak terlalu banyak, standar lah, normal. Kemudian Al-Ghazali muridnya semakin ke Al-Ghazali semakin dikembangkan. Cuma Al-Ghazali ini ada racikan, tambahan racikan sufinya. Dan kemudian mazhab Asy'ariyah paling tulennya betul-betul dipopulerkan ketika ada Ar-Razi. Ya. Yang menelurkan kemudian setelah Ar-Razi beberapa ulama-ulama Asy'ariyah yang sangat-sangat Asy'ari. Kental sekali mazhab mereka seperti Al-Amidi, Al-Armawi dan seterusnya, Al-Baydawi setelahnya. Nah, kita lihat di sini Ar-Razi sebagai bisa dibilang orang terbesarnya Asy'ari gitu loh. Orang terbesarnya Asy'ari. Nah, diagungkanlah Ar-Razi ini baik oleh kalangan Asy'ariyah dan juga diagungkan oleh kalangan liberalis. Ya. Liberalis itu sebenarnya orang-orang liberal itu mereka menuju Mu'tazilah. Tapi kok bisa? Gitu loh. Pro dengan Ar-Razi juga gitu. Kenapa? Karena seiring berkembangnya mazhab Asy'ariyah justru banyak kesamaan antara konklusi mereka dengan Mu'tazilah ujung-ujungnya. Walaupun pada awalnya dari sejak zaman Abul Hasan Al-Asy'ari itu sangat rajin ingin membantah mazhab lamanya itu Mu'tazilah. Begitu juga umumnya mazhab Asy'ariyah bawah-bawah terus. Tapi kembali ke Ar-Razi karena murni memakai kalam dan menjadikan akal sebagai pioner, maka akhirnya serupalah ujung-ujungnya ke mazhab Mu'tazilah juga. Istilah kemudian sebutan kalam nafsi itu ujung-ujungnya menafikan kalamullah secara hakiki, dan itu ujung-ujungnya adalah mazhab Mu'tazilah juga. Kalau dipikir-pikir, kalamullah, kalam hakiki ini berarti adalah makhluk. Ya, sementara sifat zat ya Allah itu hanyalah kalam nafsi. Itu pernah Anda jabarkan di sini. Ya. Begitu. Makanya orang-orang liberalis itu mereka Ar-Razi kena. Tapi kalau Abul Hasan Al-Asy'ari mereka enggak kena biasanya. Orang-orang liberal, mereka enggak pakai. Pakainya Ar-Razi. Begitu. Ya, dan mereka juga belum tentu mengetahui maksud dari Ar-Razi. Karena jelimet. Ya. Al-Imam Ar-Razi sebagai orang besar mereka mengatakan nihayatu iqdamil uquli, nihayatu iqdamil uquli iqalu. Nihayah, puncak, ending dari mengedepankan akal adalah iqal. Puncak dari mengedepankan logika itu adalah iqal. Apa itu iqal? Keterbelitan. Ya, lafal ain, qaf dan lam itu menunjukkan ikatan. Sebagaimana ain, qaf dan dal. Iya. Kenapa akal dinamakan akal? Karena akal itu yang menahan hawa nafsu. Maka nihayatu iqdamil uquli iqalu. Ujung-ujungnya Orang yang mengedepankan logika akan berbelit. Ini kata Imam Razi sebagai orang yang sudah mutajarrib dalam masalah kalam. Orang yang, siapa sekarang yang lebih senior daripada beliau dalam masalah kalam? Enggak ada. Siapa sekarang yang punya mu'allafat yang berpengaruh mu'allafatnya Razi? Enggak ada. Ar-Razi sudah punya tajribah yang luar biasa, juhud yang besar untuk menyebarkan mazhab kalam beliau. Tapi endingnya beliau bilang nihayatu iqdamil uquli iqalu. Puncaknya mengedepankan logika adalah keterbingungan, keterbelitan, iqal, yaitu rumit. Seperti ada tali-tali ikatan yang jelimet itu. Begitu. Wa aktsaru sa'il 'alamina dhalalu. Mayoritas yang dilakukan oleh semesta ini, ya, orang-orang itu sesat. Ya. Warha wa arwahuna fi wahshatin min jusumina. Roh-roh kita ketika mempelajari ilmu kalam dan mengedepankan logika semata itu berada dalam wahsyah. Wahsyah itu liar. Liar. Liar daripada jasad-jasad kita. Antum akan merasakan, ikhwan, keletihan yang luar biasa ketika hati antum itu liar dibandingkan jasadnya. Jasad boleh letih, tapi kalau hati tenang, alhamdulillah. Tapi apalah arti jasad yang tenang kalau hatinya liar, ya enggak? Capek, capek. Ya. Antum kalau misalnya belajar tanpa tujuan, capek. Iya. Belajar liar gitu aja, apa namanya? Mungkin golongan pramuka ya, sana sini oke gitu. Semua dihabek, itu capek. Anda melihat ada masjid dekat sini. Enggak dekat sini, dekat dengan Cilangkap lah. Enggak mau Anda sebutkan. Ya. Di masjid itu, Ustaz Zainal diundang. Tapi Ustaz Idrus Ramli juga diundang. Ini orang-orang bingung. DKM yang bingung itu. Kalau enggak kita bilang bodoh, bingung lah minimal. Dan bingungnya karena bodohnya juga memang. Ya. Untuk Ahlus Sunnah, didatangkan ustaz-ustaz yang memang mengundang masa. Ustaz Syafiq diundang rutin, ya, ustaz yang setengah sunnah tapi sebaiknya tidak disebut ustaz sunnah diundang, tapi masanya banyak, ya, terutama masa yang kenal potnya gede-gede, ya. Kemudian Ustaz Zainal Abidin Hafizullah diundang, masya Allah. Ya, mungkin beliau-beliau enggak tahu mungkin. Tapi kemudian tandemnya, lawan debatnya dulu waktu debat lawan Aswaja, Idrus Ramli diundang. Ya. Dan anak pernah diundang juga dulu, ya. Cuman semenjak itu anak enggak mau lagi, bukan enggak mau sih, enggak diundang lagi memang, ya. Kalaupun iya, anak enggak mau lagi. Allahu musta'an. Dan Anda sedikit mendengar kemudian apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli itu. Isinya hanyalah apa? Menjelek-jelekkan Ahlus Sunnah. Secara enggak langsung. Pahit, omongannya pahit. Ya. Kalau dikunyah itu omongan, pahit. Dilepein. Gak enak. Ya, pahit semuanya. Dari A sampai Z. Dari menit pertama sampai menit su'ul khotimahnya itu. Pahit semuanya. Ya. Anda berpikir ini orang-orang yang sepertinya ruhnya ini, DKM-nya ini dalam keliaran walaupun jasadnya kelihatan tenang gitu loh. Ini orang maunya apa gitu loh, ngundang semua apa golongan. Ini ketololannya hakiki ini. Ya. Kalau mau ketololannya hakiki yang seperti ini, semua diundang, yang penting semua yang masuk. Besok-besok Syiah Khomeini datengin mayatnya sekalian. Ya. Semuanya masuk. Ini kebodohan yang hakiki dengan alasan persatuan. Ya. Ini kebodohan yang betul-betul bodoh, ketidakpunyaan prinsip. Kita kalau punya teman, ikhwan, enggak tegas. Itu semua okelah. Kita melihat ini orang ini safih. Bodoh. Tempat sampah ini orang, gitu loh. Semuanya masuk. Ya. Safih. Safih itu apa? Jamannya Pak Sufah, safih apa? Yang alladzi la yastati'u ayyatasarraf gitu. Enggak bisa dia tuh ya, menjadi DKM atau apa, enggak bisa, semuanya masuk. Itu membingungkan orang sebenarnya. Tapi lihat, ketika orang-orang bingung ini belajar, mereka merasa apa? Lebih ilmiah dan lebih bijak. Allah muslimin, sama kan? Iya, orang-orang salafi lebih selamat deh. Apa mereka bilang? Pemegang kunci apa? Pemegang kunci surga. Itu aslam. Kita mah lebih bijak dan lebih berilmu karena kita menggenapkan semua golongan. Itu orang-orang yang jahil, ghabi, tapi merasa as'alam wa ahkam. Itu seperti itu, kayak gitu tuh. Ya, orang-orang bingung, yang ruhnya mereka tuh bingung. Udah semua madhab ikutin aja. Kita ambil baiknya, kita buang koplaknya. Yang ada koplak terus insyaallah itu. Enggak jadi-jadi. Coba sekarang. Ketika misal Ustadz Sunnah misal bilang tentang akidah ini gitu, datang Idrus Lami, cekat-cekat didatengin untuk membantah ini. Nanti didatengin lagi Ustadz Sunnah yang rame jemaahnya, bantah lagi ini. Ini pengen ngerusak umat sebenarnya DKM kayak gini nih. Ya, pengen ngerusak umat tanpa dia sadar. Ya, semoga taubat dan mengeluarkan syair seperti Ar-Razi ini, mudah-mudahan. Tapi enggak bakal bisa karena Anda tahu DKM-nya enggak bisa bahasa Arab, cuma bisa ngundang. Karena lumayan tebal juga pendanaannya. Begitulah orang-orang kalau udah merasa punya dana besar, ya. Dan merasa ini masjid kemudian ini milik pemerintah atau naungan dari pemerintah, Pemprov, maka semuanya harus dirangkul. Inilah kebingungan yang hakiki. Gitu. Ya, antum sebagian ana yakin tahu apa yang ana maksud. Ya. Kemudian wa ghayatu dunyana adza wa wabal. Dan ujungnya dunia kita itu apa? Adza, hanya rasa sakit dan juga sengsara. Ya. Apa ya? Enggak sia-sia semuanya. Semuanya sia-sia, ikhwan. Kalau kita mengedepankan segala hal dengan logika semata, logika tersebut memainkan perasaan kita sehingga liar dan ujung-ujungnya semuanya sia-sia. Enggak ada apa coba gitu kan. Walam nastafid min bahthina tula umrina. Kita tidak mendapatkan faedah dari pembahasan kita sepanjang usia kita. Dan antum lihat kitab-kitab mutakallimin. Coba sekali baca. Banyak hal-hal yang apa sih ngejelimet gitu loh. Hal yang jelas dalam Al-Quran ini jelas, kemudian dibuat gini-gini dan dibuat tafsirkan dengan tafsiran, ta'wilan-ta'wilan macam-macam. Itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Make no sense. Itu. Nonsense. Ya. Itu disebutkan oleh beliau. Walam nastafid. Kita enggak dapat faedah dari pembahasan kita sepanjang usia kita, ikhwan. Enggak dapat faedah. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Melainkan apa yang bisa kita dapatkan apa? Kita cuma bisa ngumpulin katanya. Begitu. Ya, kata manusia. Ya. Ya. Loh, Pak, ini penting, Pak. Ini kok malah keluar ini? Pas pentingnya malah keluar. Wah, ini. Ya, lanjut. Enggak, ini masih perkenaan Ar-Razi. Laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah. Aku telah mempelajari dalam-dalam metode-metode ahlul kalam. Wal manahijal falsafiyah dan manhaj-manhaj falsafah. Udah dipelajari Ar-Razi. Siapa sih yang kena Ar-Razi, masyaallah. Fama ra'aituha tasfi 'alila wala tarwi ghalila. Aku tidak melihat jalur-jalur ahlul kalam dan filsafat ini menyembuhkan penyakit, tidak pula mengenyangkan bagi orang yang haus. Enggak. Ini benar kata beliau ini. Dan beliau orang berpengalaman betul-betul dalam hal ini. Dan kita akan melihat orang-orang yang ahlul kalam liberal terutama, plural dan seterusnya, orang-orang yang mereka ngomongin filsafat. Coba. Mereka membuat kajian filsafat. Siapa yang datang, ikhwan? Siapa yang datang? Coba buatlah kajian filsafat di kajian-kajian kantor ba'da zuhur. Ya, kajian filsafat bersama Ulil Absar Abdallah misalnya. Coba undang di kantor ba'da zuhur. Ya, pusing orang. Dan kemudian bilang ke DKM kantor, Akhi, tolong besok-besok jangan datengin yang seperti ini. Ini menambah beban kehidupan, pasti bilang gitu. Karena omongnya pusing. Ya, kalau misalnya semisal ulama besar ini memang liberal, emang tujuannya untuk menghancurkan Islam atau mengejek orang-orang muslim dan syariatnya. Enggak, tapi yang memang murni ngomong filsafat, ikhwan. Yang murni ngomong filsafat. Ya, dengan istilah-istilah yang seolah-olah modern dan beken. Itu orang bakal menyurga. Apa ya? Ngomong apa gitu. Tapi coba misalnya ahlu sunnah diundang kajian di kajian kantor misal saja. Dan ini real. Kita ngomongin tentang toharah, tentang jual beli, tentang akidah. Ngerti gak orang-orang? Ngerti, real life. Bukan apa ya, hal-hal yang tidak menyembuhkan apapun. Ya. Atau bukan di kantor, buatlah di masjid secara rutin kita membahas tentang filsafat. Masjid mana sekarang? Sampai masjid Asy'ariyah sendiri gak mau bahas filsafat. Gitu kan? Walaupun akidah yang mereka bahas juga sebenarnya tularan dari filsafat itu sendiri. Atau kalam. Ya. Taib. Wa ra'aitu, kata Razi, aku melihat aqrabat turuqi tariqatul Qur'an. Aku melihat sebaik-baik atau sedekat-dekat jalur adalah jalurnya Al-Qur'an. Iqra fil itsbat. Bacalah dalam masalah itsbat. Ar-Rahman 'arasy istawa. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Jelas dah. Orang awam diterjemahkan gini, selesai. Oh iya. Oh, Allah Ta'ala itu meninggi di atas arsy ya, atau bahasa lainnya bersemayam di atas arsy ya. Oh, udah selesai. Coba orang-orang awam itu dipelajari gitu. Udah selesai. Oh gitu ya. Udah taib. Udah. Terus kita bekali jangan disamakan sebagaimana makhluk ya. Itu. Oh iya pasti Allah itu beda pasti karena Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Mesti gitu. Udah selesai. Udah gitu dong. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Kepadanya lah terangkat kalimat-kalimat yang bagus, la ilaha illallah, tauhid, dan juga amalan saleh. Kita bilang ke orang-orang awam, kalau misalnya kalimat dan amalan saleh itu terangkat, kira-kira ke atas apa? Ke atas. Allah berarti di atas segalanya enggak? Iya, di atas segalanya. Orang awam bilang gitu. Tapi coba kalau pakai falsafah atau pakai kalam, sebentar. Nah, gitu kan kita? Sebentar dulu. Kalau misalnya kita bilang itu ke atas, dan Allah Ta'ala di atas, berarti Allah akan membutuhkan di, berarti tempat dong. Kan di itu menunjukkan tempat. Akhirnya apa? Mulai itu bingung, mulai. Dan menjadi subhat. Begitu kan? Ya coba kalau enggak perlu pakai kalam, selesai urusan. Itulah salaf itu seperti itu. Dan selesainya urusan mereka dalam hal ini, selesai, simple, itu justru menunjukkan dalamnya ilmu mereka dan bijaknya mereka. Betapa banyaknya orang yang banyak bicara tentang sesuatu dan dia sendiri gak ngerti apa yang dia bicarakan. Betapa banyaknya orang yang makin banyak bicara itu makin menunjukkan kebodohannya. Dan seperti itulah orang-orang ahli kalam. Waqra' fin nafi, dalam urusan menafikan. Bacalah ayat-ayat seperti laisa kamitslihi syai', tiada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Kemudian wala yuhituna bihi ilma. Apa arti wala yuhituna bihi ilma? Lebih bagusnya apa terjemahnya? Ada yang tahu gak? Ana khawatir salah terjemahan. Ana bawa terjemahan Talhis Samawiyah. Ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Tidak dapat apa? Meliputi ilmu Allah. Dalam artian menyamai ilmu Allah atau mengungguli ilmu Allah ya. Taib, itu yang lebih bagus terjemahannya. Wa man jarra mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Siapa yang punya tajribah seperti tajribahku, pengalamanku, maka dia akan mengenal, mengetahui sebagaimana pengetahuanku. Baik, lanjut dulu. Satu paragraf lagi. Fa kaifa takunu tariqatu haula'il hayara alladzina aqarru 'ala anfusihim bil dhalali wal hayrati a'lamu wa ahkamu min tariqatis salaf alladzina hum a'lamul huda wa masabi wa masabi hiddaja alladzina wahabahumullahu minal ilmi wal hikmati ma barazu bihi ala sa'iri tiba'il anbiya walladzina adraku min haqa'iqil imani wal ulumi ma law jumi'a ilaihi ma hasala li ghairihim lastahya man yatlubul muqaranati fa kaifa bil hukmi bitafdili ghairihim alaihim wa bihadha yatabayyanu anna tariqatas salafi aslam wa a'lam wa ahkam. Baik. Fa kaifa takunu tariqat haula? Kok bisa di sini jalurnya mereka al-hayara, orang-orang yang bingung, yang mana mereka mengikrarkan untuk diri-diri mereka, ya di sini aqarru ala anfusihim bidhalal wal hayrah, yang mana mereka sebenarnya menancapkan dalam kesesatan dan kebingungan mereka, a'lam wa ahkam min tariqati salaf. Ya, mereka merasa diri mereka lebih berilmu dan lebih bijak daripada jalurnya salaf. Alladzina hum a'lamul huda, yang mana mereka adalah orang-orang yang a'lam, jama' dari alam, yaitu orang tokoh-tokoh, ya tokoh-tokoh hidayah, petunjuk, ya wa masahibu semua masabihud duja, dan penerang dari kegelapan. Alladzina wahabahumullahu minal ilmi wal hikmah, Allah Ta'ala telah menghibahkan kepada mereka ilmu dan juga hikmah, kebijaksanaan. Ya, ma barazu bihi ala sa'iri atba'il anbiya. Ya, mana di sini alladzina wahabahumullahu minal ilmi wal hikmah ma barazu bihi ala sa'iri atba'il anbiya. Coba terjemahan yang lebih bagus apa ya ini? Coba ini. Ah. Ah. Ah, terjemahan bagus, terbagus apa? Ya, diterjemahin enggak di situ? Ada, Ustaz. Yang dikarunai Allah ilmu dan hikmah yang mengumpulkan mereka di atas segenap pengikut para nabi. Iya. Jadikan pengikut para nabi banyak, dan paling bagusnya adalah siapa? Salaf. Ya. Walladzina adraku min haqa'iqil iman wal 'ulum ma law jumi'a ilaihi ma hasala li ghairihim lastahya man yatlubul muqaranah. Coba lebih enaknya terjemahnya apa? Karena ini agak sulit kalimat ini. Mereka adalah orang-orang yang telah mencapai hakikat iman dan ilmu, yang jika disatukan dengan apa yang diperoleh selain mereka, niscaya akan malulah orang yang menuntut penyetaraan. Maka bagaimana bisa menghukumi orang-orang selain mereka lebih utama dari mereka? Baik, ya. Nah, jadi enggak ada setaranya sama sekali dengan khalaf. Wa bihadza yatabayyanu anna tariqata as-salafi aslamu a'lamu ahkam. Ya, dari semua kesimpulan ini telah jelas bahwasanya tariqah salaf itu lebih berilmu, lebih selamat, lebih bijaksana. Sementara tariqah khalaf sebaliknya dari semua itu. Insyaallah pada pekan depan ana izin ikhwan, Selasa dan Kamis. Ya, kita mulai tahun depan insyaallah, ya. Jadi bukan depan, ana izin insyaallah, baik Sunan Nasa'i atau Talkhis Al-Hamawiyah, ya. Kita cukupkan insyaallah sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.